rindu ini takkan mati, walaupun apa yang terjadi. Oh, akankah sang mentari sampaikan ceritaku ini? Aku lelah dan teramat lelah menanggung beban sendiri. Aku lelah, ku teramat lelah. Biarkan bintang tak terangi, asalkan kau ada di sini, akan ku lakukan semua, segala yang kau minta agar kau bahagia. Sakiti kan ku rasakan sampai mati. Aku lelah, ku teramat lelah menanggung beban sendiri. Aku lelah, ku dan terang.